Ibnu Ishaq, riwayat daripada Ibnu Ja'far Ibnu Zubair, seorang perawi yang tiqat. Tapi Ibnu Zubair ini dia tak sebut siapa sahabat dia. Dia cuma kata tentang keadaan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan mursal. Dan apa kedudukan hadis mursal daripada sudut metodologi ulama-ulama hadis? Mursal tetap daif, tetap dalam kategori daif. Walaubagaimanapun kadang-kadang digunakan juga mursal jika terdapat tanda-tanda bahawa riwayat yang mursal itu, yang terputus itu, bersambung juga dengan sahabat. Dan ini ada pembahasannya, jika tabi'in tu yang meriwayatkan terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak sebutkan sahabat, dia golongan kibar tabi'in. Yang kita sampaikan tu, kibar tabi'in maknanya generasi yang senior daripada kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib dan lain-lain lagi. Kalau dia daripada yang rendah, kita tak tahu dia ambil daripada siapa. Jadi sama ada perawi fiqah ataupun tak fiqah, itu satu hal juga. Fiqah maknanya dipercayai. Tapi tak semestinya dia dipercayai, dia betul-betul riwayat daripada sahabat. Cuma kalau kita tanya, kenapa dia, kalau betul dia riwayat daripada sahabat, kenapa dia tak sebut je nama sahabat tu? Abu Hurairah telah berkata misalnya, Nabi SAW kan senang, cerita dah beres. Kenapa nak syokat-syokat? Menunjukkan apa? Ada dua kemungkinan di sini. Bahawa orang yang dia memang tak jumpa sahabat. Ada orang yang terputus antara dia dengan sahabat. Dan orang yang terputus itu, dia tidak berapa percaya sangat. Kalau orang tu adalah orang yang dia yakin, dia akan sebutkan nama orang tersebut. Sebab kalau sahabat, dia akan sebut. Dia taklah tak sebut nama dia pun, dia akan telah memberitahu aku seorang yang jumpa Nabi SAW. Biasa seorang yang telah melihat Nabi SAW, atau terus dia cakap seorang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Okey lah, kita dah tak payah tanya siapa sahabat tu kalau dia orang yang dipercayai. Tapi dia tak sebut pun sahabat tu, dan dia tak sebut pun siapa yang, kalau bukan sahabat tu siapa. Menunjukkan bahawa orang itu apa ni, dia tak mahu tunjukkan. Ini tanda-tanda lemah. Sebab tu lemah hadis, sebab tolak riwayat macam ni. Tolak riwayat. Walau bagaimana pun, sementara dalam isnad yang lain yang diketengahkan oleh Imam At-Tabari, kita tahu dia ada kitab tarikh. Jadi ini antara sumber sejarah juga. Sampai kepada Ibnu Ishaq juga, terdapat nama orang lain, nama Muhammad bin Humaid Ar-Razi, seorang perawi yang dhaif. Hal itu juga dikatakan oleh Abdul Rahman As-Suddi. Sudah pun tak ada As-Suddi. Dan dalam isnad At-Tabari ini, yang sampai kepada As-Suddi, terdapat nama Asbab, seorang perawi yang jujur tetapi sering melakukan kesalahan. Macam mana? Jadi ada satu mursal, tapi perawi yang mursal ni fiqah, dia percaya, tapi kita tak tahulah dia kibar tabi'in ke tidak. Kemudian ada jalan lain, semua sampai kepada Ibn Ishaq juga lah. Tetapi ada perawi lain, perawi ni dhaif. Nah, sampai lagi satu tarik, lagi satu jalur lagi, ada pula nama perawi Asbab, saduq, yang ini jujur tapi sering melakukan kesalahan. Dan demikian pula diriwayatkan secara mursal oleh Ali bin Zaid ibn Jada'an, seorang perawi dhaif. Isnad ketiga riwayat mursal tersebut semuanya dhaif. Jadi semuanya mursal. Satu, itu dah lemah. Itu penyakit pertama. Penyakit kedua, dalam tu perawinya ada yang dhaif, melainkan satu. Dalam tafsir At-Tabari ada riwayat yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Okey, tapi bukan itu je cerita dia. Ada pula riwayat yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Ini riwayat apa ni kita ceritakan? Bahawa ayat Quran ni turun, ta'alau ila kalimatin kalimatin sawain bainana bainakum, ni turun untuk orang-orang Najran tahun 9 Hijrah. Sedangkan dalam Sahih Bukhari, ayat ini di dalam surat Nabi SAW kepada Heraklius tahun 6 Hijrah waktu Hudaybiyah. Jadi kita nak tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Jadi kita dah ada riwayat yang kata dia turun 9 Hijrah. Tapi ada apa yang ada lah, fihi ma fihi. Dalam tafsir Tabari, riwayat yang bertentangan dengan riwayat tersebut, dengan sanad yang hasan sampai kepada Qatadah pun secara mursal. Maknanya riwayat-riwayat semua okey sampai pada Qatadah. Qatadah ni tabi'in, dia sebaris dengan Imam Zuhri. Dan dia pun bukan orang kibar juga. Kemudian dengan sanad dhaif yang sampai kepada Ibnu Jurayj pun mursal juga. Dan dengan sanad dhaif yang sampai kepada Rabi' bin Khaitam juga secara mursal. Jadi semua mursal. Ketiga riwayat mursal tersebut juga mengatakan bahawa ayat katakanlah ayat alil kitab itu diturunkan menyinggung tentang orang-orang Yahudi Madinah. Jadi sekarang ada perlawanan. Semua wik-wik jugalah. Tadi pun mursal, ini pun mursal. Dan kalau kita nak tahu apa kedudukan mursalnya Qatadah, mursal Qatadah ni dia macam mursal Zuhri. Antara mursal-mursal yang paling lemah, yang paling teruk. Kenapa? Sebab Qatadah jauh, tak jumpa sahabat. Satu lagi, Qatadah ni dia sama juga macam Imam Zuhri, dia riwayat sebarang. Maknanya dia tak kira orang tu okey ataupun orang tu lemah. Ibnu Jurayj lagi teruk. Imam Ahmad kata, "Fuh, Ibnu Jurayj ni kalau dia punya mursal ada yang mauduk terus. Sebab dia main ambil daripada siapa je. Kana la yubali min aina ya'khud." Dia hafal lagi. Dia tak peduli daripada mana dia ambil. Kemudian yang satu sanad dhaif sampai pada Rabi' bin Khaitam. Hanya dah tengah-tengah apa bawa-bawa dah dah rosak dah ke dhaif. Jadi ada bercanggahan. Tapi nak ikutkan semua yang atas yang first tu punya pun musal-musal juga lah. Jadi ini artinya ayat ini mengajak mereka untuk bersama-sama dalam satu ketetapan yang sama. Ini artinya bahawa ayat tersebut diturunkan sebelum peristiwa pengusiran mereka. Dan peristiwa pengusiran mereka terakhir kali terjadi pada tahun ke-5 Hijrah setelah Perang Khandaq. Hal ini memperkuat pendapat yang mengatakan bahawa ayat tersebut turun sebelum Rasulullah SAW berkirim surat pada Heraklius. Jadi kalau nas kitab tersebut dikemukakan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, kerana ia lebih mengunggulkan riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa ayat tersebut lebih dahulu turun, kalau tidak demikian tentunya ia tidak melakukan hal itu. Jadi Syekh Doktor ni Al-Akram, dia tarjih lah mana satu yang lebih kuat insyaAllah. Jadi dia ambil semua mursal, semua lemah pun. Okey. Tapi kenapa dia pilih riwayat ini? Dia pilih riwayat yang kedua, iaitu yang bertepatan dengan riwayat Sahih Al-Bukhari. Bagus tak macam ini tadi? Ini kau nafsu ke apa? Ke ilmiah? Ilmiah. Sebab Imam Bukhari dia tak akan riwayatkan sesuatu melainkan yang sahih. Dan dalam surat dia, dalam riwayat dia ada ayat Quran ni. Yang confirm riwayat ini berlaku peristiwa lepas peristiwa Hudaybiyah, yakni baru 6 Hijrah. Maknanya ayat tu dah turun. Itu yang paling lebih dekat lah daripada Nabi SAW punya tulisan. Sama pula dengan Al-Quran punya lafaz. Walaupun tak mustahil ni kan, tapi macam jauh lah. Jadi kita ada riwayat pula ayat ini rupanya turun selepas Perang Khandaq, yakni sebelum peperangan Hudaybiyah 6 Hijrah. Jadi dia kata ni lebih tepat. Bukhari lebih tahu eh. Dia kalau dia yang mula-mula sekali nampak sebelum orang lain. Tapi dia masukkan juga apa ni ayat tersebut ataupun surat tersebut, menunjukkan bahawa inilah yang tepat. Akan tetapi, kalau kita ada riwayat yang sahih bahawa ia turun 9 Hijrah, kita terpaksa ambil yang dia sahih. Yang sahih Bukhari ni maknanya ada problem. Jadi alhamdulillah macam ini kita dah tahu lah ayat tu turun sebelum tu. Baik, sepanjang ayat tersebut terdapat di dalam nas kitab yang sahih ditulis pada tahun ke-6, maka itulah dalil paling kuat yang menunjukkan bahawa ayat tersebut lebih dahulu diturunkan sebelum kedatangan rombongan delegasi Najran. Okay, kita lihat nota gakinya 514, kenangan riwayat-riwayatnya Imam Tabari ni dalam tafsirnya. Perlu diperhatikan bahawa isnadnya yang sampai kepada Qatadah itu hasan. Maknanya tak ada penyakit, semua cantik pergi ke Qatadah. Yang sampai kepada Rabi' bin Khaitam itu da'if. Kenapa? Kerana dalamnya terdapat nama Al-Musannaf, seorang perawi yang tidak dikenal. Tapi setahu saya Al-Musannaf ni syekh kepada Imam At-Tabari. Mana-mana kita buka tafsir Tabari, Imam Tabari, Imam At-Tabari kan kata hadatsana Musanna, hadatsana Musanna. Ni syekh dia ni. Tapi majhul pula . Dan ada pula nama Abdullah ibnu Abu Ja'far, seorang perawi yang jujur tetapi sering buat kesalahan. Dan yang sampai kepada Abdul Malik bin Abdul Aziz ibnu Jurayj, ni ibnu Jurayj lah kita kenal, adalah dhaif kerana dalamnya terdapat Al-Qasim ibnu Al-Wasiti, seorang perawi yang jujur tetapi mengalami kekacauan fikiran. Tenggila . Ni dia apa namanya, ada bercampur aduk. Bila dia datuk kadang-kadang dia punya hafalan dah tak betul. Datuk orang riwayat daripada dia waktu dia dah bercampur aduk tu, jadi kita tak boleh pastikan riwayat-riwayat dia yang ni dah bercampur aduk sahih ke tak sahih. Kemudian ada pula nama Hussein ibn Bishr al-Hamshi yang tidak ada masalah. Itulah keadaan riwayat-riwayat mengatakan bahawa ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang orang-orang Yahudi Madinah. Sementara riwayat-riwayat menyatakan bahawa ayat tersebut menyinggung tentang delegasi Najran, di dalam isnadnya yang sampai kepada Abdul Rahman As-Subdi terdapat nama Asbad bin Nasr, tadi kita cakap tadi, seorang perawi yang jujur tetapi sering melakukan kesalahan. Bahkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim mengkritik riwayat yang bersumber darinya. Jujur tapi buat kesalahan. Jadi kita tuduh dia punya kejujuran ke dia punya hafalan? Hafalan. Dan dia punya salah ni bukan sikit. Selalu buat salah. Kalau orang yang macam ni, jujur tapi selalu buat salah, kena check dia punya riwayat tu sama tak dengan orang lain. Kalau tak sama, dia maknanya dia buat salah. Salah dia daripada dia, bukan orang. Tapi kita tak tolak dia, kita tak kata dia da'if secara total. Tapi kalau dia lain macam, kita kena tolak. Sebab tu faedahnya kita kenal maratib rijal lah. Kedudukan beza-beza tentang apa, perawi-perawi. Bukan semua main bungkus apa ni da'if, semua main bungkus apa tu apa ni siqah, percayai. Tak ada, dia punya darajat. Bila kita perlukan ni, bila ada kecanggahan. Kalau tak ada kecanggahan, okey kita ambil. Sebab itu perlu kita belajar, jangan hanya hadis sahih saja, hadis da'if pun kena belajar. Kenapa? Apa faedah? Sebab bila hadis sahih dah tak ada, yang main semua hadis da'if. Kadang-kadang hadis da'if tu boleh menguatkan hujah, boleh menguatkan hujah, bukan secara sendirinya. Bila dah ada hadis sahih dah tak payah cerita lagi. Jadi ada pendapat, lepas tu ada pula ada hadis da'if dan dia tak teruk sangat contohnya, kadang-kadang kita boleh gunakan. Bukan secara asal tetapi sebagai apa ni, sebagai penguat. Sebab tu hadis mursal digunakan oleh Imam Syafi'i. Tapi bila mursal tu tak teruk sangat, tak ada hadis sahih yang lain, ataupun dia bertepatan dengan apa tu, dengan fatwa-fatwa ulama, ataupun pendapat-pendapat sahabat. Jadi boleh pakai. Kadang-kadang dia boleh, dia boleh pakai. Jadi kita jangan tak asuh lah Ismail. Jangan baca, jangan beli, jangan apa semua. Yalah, kalau kita memang tak nak baca. Itu kalau untuk ulama, dia baca eh. Dia mesti baca. Mesti hafal hadis dhaif pun. Hadis palsu pun kita kena hafal kalau ulama betul. Jadi bila dia tengok ni hadis palsu. Jadi kalau cinta pasal ilmu ni memang jauh kita tak sampai-sampai lagi. Lagi kita kat Singapura. Kita kena hafal perawi ni semua. Allah. Sikit-sikit jadilah eh. Kitab ni bagus daripada sudut ni eh. Ada pembahasan-pembahasan seperti ini. Baik. Dan dalam isnadnya terdapat Ibnu Ishaq. Semua datang daripada Ibnu Ishaq. Yang tadi itu semua, semua Ibnu Ishaq. Yang mana? Yang kata turun untuk orang Najran. Dan siapa dia? Okay, Ibnu Ishaq memang lemah lah. Kemudian Muhammad bin Humaid al-Razi juga seorang perawi daif. Dan isnad ketiga berakhir pada Ali bin Zaid bin Jad'an, seorang perawi yang juga daif. Jadi kerikan semua hampir-hampir sama, sama-sama daif. Baik, kita pergi pada muka surat sebelah. Al-Bukhari sendiri hanya mengemukakan pengiriman surat Rasulullah SAW kepada Kisra tanpa menyebutkan nas atau teks suratnya. Akan tetapi ia menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat itu kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dan beliau menyuruhnya untuk disampaikan kepada Raja Bahrain Al-Munzir ibn Sawi Al-Abdi. Itu nama rajanya, Al-Munzir. Bahrain orang Arab. Dia dekat dengan apa ni? Gaz lah, dekat semua. Selanjutnya Al-Munzir dia oleh Al-Munzir surat itu diserahkan kepada Kisra yang kemudian merobek-robek setelah membacanya. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini riwayat Al-Bukhari. Tapi tidak disebutkan nama Maharaja Bahrain. Rupanya Allah mengabulkan doa beliau. Terbukti akhirnya Allah menghancurkan Kisra yang dibunuh oleh putranya sendiri yang kemudian menguasai tahtanya. Ini biasa berlaku eh, kat istana. Dia orang istana bunuh raja sendiri. Imperialis Parsi juga dihancurkan sampai akhirnya hilang musnah sama sekali. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan tentang teks surat yang ditujukan kepada Kisra. Teks tersebut hanya diketengahkan oleh At-Tabari dan lainnya dengan isnad-isnad yang dhaif. Kemudian surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi ditetapkan dalam Sahih Muslim. Menurut Imam Muslim dia bukan An-Najasyi yang telah masuk Islam. Tidak ada riwayat kuat yang menyebutkan tentang teks surat tersebut kerana ia hanya diketengahkan oleh Ibnu Ishaq tanpa isnad. Jadi teks dia ada riwayat tapi daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq dah tu tak sebut sanad pula. Jadi yang macam ini tak payah tengoklah. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahawa surat itu ditujukan kepada Muqawqis, penguasa Mesir. Itu ada dua. Ada sebuah surat. Begitu pula surat balasannya. Demikian pula dengan surat-surat yang ditujukan kepada Al-Harith Ibn Abi Syamar Al-Ghassani, penguasa Damaskus. Hawdah bin Ali Al-Hanafi, penguasa Yamamah. Jaifar serta Ubad putra Al-Jalandi, penguasa Amman. Dan Al-Munzir bin Sawi di Bahrain. Akan tetapi hal itu tidak berarti menafikan adanya kenyataan bahawa para raja tersebut pernah dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berarti adanya cacat sejarah oleh nas. Mungkin saja riwayat-riwayat tersebut sahih dari segi bentuk dan isinya, hanya saja tidak boleh naik ke tingkat yang dapat dijadikan sebagai hujah dalam masalah siasat syariat. Oleh kerana itulah teks surat Rasulullah SAW kepada Herakles adalah satu-satunya yang sahih dari aspek hadis. Jadi dalam banyak-banyak surat, satu je surat yang kandungannya itu ada sanad yang sahih, iaitu surat kepada Herakles, dia ada dalam Sahih Bukhari. Tapi tak bermakna teks-teks lain tu tak sahih ataupun tak boleh pakai. Daripada sudut sejarah baru dia ada, umumnya gitu. Tapi kita tak boleh jadikan dia hujah seperti surat Herakles. Ada ayat Quran yang apa semuanya, apa hujah boleh jadi hukum? Oh boleh kita tulis surat Al-Quran kepada orang kafir, lepas tu boleh dia pegang dan sebagainya. Boleh bawa surat yang ada ayat Quran daripada negeri ini kepada negeri lain, daripada negeri Islam keluar, dan hukum-hukum fikir lain yang boleh kita congkil sebab hadis dia sahih. Tapi kalau hadis dia tak sahih, riwayatnya tidak sahih, maka kita tak jadikan dia sebagai hujah fiqih dan sebagainya. Tapi untuk melengkapkan apa ni, gambar sejarah. Jadi dan mungkin yang dijadikan contoh perbandingan oleh beberapa kitab untuk tujuan kritik sejarah. Ketetapan ini berlaku bagi sebahagian besar dokumen period Mekah lainnya, kerana memang tidak ada peluang untuk dinilai sahih dari segi hadis. Bahkan kitab-kitab hadis tidak ada yang mengetengahkannya selain teks surat yang ditujukan kepada Herakles dalam Sahih Al-Bukhari dan teks surat yang ditujukan kepada Umair bin Maran dalam Sunan Abu Dawud. Kenati pun banyak di antaranya mungkin sahih dari segi sejarah, tetapi tetap saja tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah-masalah yang menyangkut akidah dan syariat. Disebutkan, jadi ni kita kena faham riwayat-riwayat sejarah ni kedudukan dia dekat mana. Daripada sudut sejarah, bukan daripada sudut syariat, dari sudut akidah. Ingat saya kisah satu peristiwa sejarah riwayatkan oleh Waqidi contohnya. Nabi SAW keluar ke mana, ke apa ni, perkuburan syuhada Uhud. Lalu dia berikan salam. Okey. Dan masalahnya apa? Ada masalah ke Nabi SAW pergi ziarah kubur Uhud? Tak ada masalah. Tapi ada, kalau kita nak apa ni, nak ambil faedah daripada peristiwa ni, ini lemah lah ni Waqidi. Dia cakap pasal sejarah, apa maknanya? Menunjukkan ada kelebihan pada apa ni, disyariatkan ziarah kubur Uhud lah paling kurang, minimum. Dan ni tak ada masalah dengan syariat. Dan syuhada Uhud tu ada kelebihan ni. Okey. Setakat itu boleh lah. Setakat itu boleh. Sebab itu Imam At-Tabari meriwayatkan riwayat ini dalam tafsirnya. Dalam tafsirnya. Dan juga ulama tafsir lain. Sebab apa? Berkenaan dengan ayat Quran, orang yang mati syahid ini, dia tidak meninggal dunia, tapi dia hidup di sisi Allah SWT, diberikan rezeki tu lah. Jadi yang penting antara kelebihannya apa ni, syuhada Uhud. Ada problem? Tak ada problem. Dan ini bersesuaian dengan riwayat-riwayat sahih. Nabi SAW pernah pergi kuburan Uhud, solat jenazah kat situ. Kemudian Nabi SAW ceritakan tentang apa ni, tentang kelebihan syuhada Uhud. Nabi SAW pun kalau boleh nak sama-sama dengan mereka dan sebagainya. Baik, jadi itu cukup lah. Tetapi dalam riwayat ini ada ketaruh apa, Nabi SAW datang tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun tu, kalau setakat fakta sejarah, okey, tiap-tiap tahun dah. Dia tak cakap Syawal pun, apa lagi first Syawal. Sedangkan kita tahu Nabi SAW buat apa first Syawal? Makan kurma. Datang jalan ini, balik jalan lain, takbir apa semuanya. Lepas tu bila dah khutbah, nak khutbah panjang, khutbah membuat perempuan panjang khutbah dia. Orang perempuan khas. Lepas tu ada sedekahnya. Lepas tu Nabi SAW makan apa tu, apa ni, masuk kat rumah dan ada peristiwa dekat dalam rumahnya, ada orang yang bernyanyi, Nabi SAW tak mau. Itu semua ada. Betul tak? Abu Bakar apa ni marah. Tak ada satu pun Nabi SAW dah tengah macam gitu. Datuk Nabi SAW kata apa? Biarkan aja supaya orang-orang tahu bahawa di dalam agama kita ini ada kelapangan. Pasal ni hari apa? Hari gembira. Hari gembira pergi kubur. Kalau nak pergi, pergi yang dekat pula. Kubur Bakit. Kenapa nak pergi kubur jauh, kubur Uhud? Yang kaki jauh, tak tahan. Jauh. Mesti nak naik unta. Takkan dah raya Nabi keluar daripada apa ni? Daripada Madinah. Kejap lagi nak solat Zuhur. Ya tak? Sebelum tu dah sampai apa ni, bayar zakat fitrah apa semuanya. Jadi ada ada masalah kat situ kan. Tapi kalau awak rasakan bahawa oh okey, kita ambil sebagai sejarah lah, Nabi SAW biasa ziarah kubur, perkuburan Uhud, okey, itu no problem. Jadi kita pun kalau nak amal kan, macam nak amal kan, bila kita memang pergi Madinah ziarah masjid Nabi SAW, kita ziarah tempat ziarah kubur apa, kita ziarah perkuburan Uhud, tak apa, tak salah, kita beri salam pada dia, tak ada masalah. Cukup ke tak tu? Tapi daripada yang itu, boleh cerita pasal lain. Tiap-tiap tahun kita disunatkan buat haul lah. Jauh. Ziarah kubur dengan apa ni, ingat kematian seseorang dalam rumah lain kan, ke dalam masjid lagi lain. Ni nak buat kat masjid ni, sama ke lain? Sebab ziarah kubur kita ingat kematian, kita boleh apa ni, beri salam, kita boleh doa kat tu, memang bagus untuk kita dan untuk orang. Kalau kita buat kat rumah, tak ada efek tu, tak dapat pahala ziarah kubur, dan kita tak amalkan pun dengan yang itu. Jadi faham, jadi tak, kita tak letakkan hadis fadail amal atau hadis-hadis sirah ni pada tempatnya. Adakah ini disebabkan tak faham, salah faham, atau sengaja tak faham? Saya lihat satu pula lah, menunjukkan riwayat itu menunjukkan kelebihan syuhada Uhud. Dalam banyak-banyak syuhada Uhud. Jadi dia kena refer balik kepada apa ni, kepada kisah peperangan Uhud, kita dah baca lah kan, bagaimana mereka apa ni terkorban dan sebagainya, beraninya mereka pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, dan juga kelebihan berjihad di jalan Allah. Kalau awak nak jadikan itu sebagai fadail amal, no problem. Pakai riwayat itulah, walaupun riwayat itu lemah sangat, tapi kita selalu buat lain benda. Dengan riwayat yang jauh-jauh, ujung-ujung kat mana ni, dia ambil untuk memperingati apa tu, kematian seseorang. Lagi-lagi nak ziarah kubur tiap-tiap apa ni, tiap-tiap bulan Syawal, first day Syawal tu, lagi-lagi kita tak nampak dia punya apa, dia punya kenanya dengan syariat. Jadi kita faham, kalau kita baca kitab ni, kita akan jumpalah bagaimana dia letakkan riwayat-riwayat sirah ni pada tempat ni. Balik kepada kitab, disebutkan dalam riwayat sahih, ketika Rasulullah SAW hendak menulis surat kepada orang-orang Romawi, ada seorang sahabat yang mengatakan, sesungguhnya mereka tidak akan mau membaca surat anda jika anda tidak menyertakannya dengan sebuah cincin. Beliau lalu mengambil sebuah cincin dari perak dan ikut diukirinya dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Hal itu membuktikan betapa politik Islam itu lentur untuk menggunakan sarana-sarana, yakni wasail, sepanjang mana ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama serta sememangnya, serta semangatnya yang bersifat umum. Bukan letak cincin kat situ, tapi apa, cop cincin tu, lalu dekat apa tu, lilin ke wax tu, mohon terus cop dekat surat tersebut. Jadi tahu bahawa ni surat betul daripada Rasulullah SAW. Dan ini kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang Rom. Orang Arab tak kisah aja. Gulung-gulung-gulung-gulung, baca je lah semuanya. Yang ini orang-orang Rom, dia tak akan terima melainkan ada cop. Nabi SAW dengar macam itu, oh nak kena endorse. Gila endorse, tak apa. Bukannya salah dengan agama pun. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW apa ni, memperkenalkan diri beliau dengan nama tawaduk Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Bukannya Muhammad Raja orang Madinah ke? Tidak. Jadi ini dalam riwayat sahih. Yang ini boleh tak kita ambil dalam apa ni, hukum syariat? Boleh. Sebab dia sahih. Antaranya, boleh tak gunakan cincin? jawab. Inilah dia antara dari yang mengatakan boleh. Ya, takkan ulama kata kalau betul-betul nak ikut hadis ini, kalau awak ni macam raja-raja, sultan-sultan, mahkamah magistrate ke apa lah. Sebab Nabi SAW mula-mula tak pakai hijab ni. Bila nak kena hantar surat, kena endorse, baru Nabi SAW pakai hijab. Jadi bukan Nabi SAW pakai untuk perhiasan. Nampak macam lagi tepat lah. Lebih dekat dengan sunnah. Ya. Okay. Ya, kalau sahih, kita boleh main dengan dia. Kita boleh apa? Kita boleh hujar dengan dia. Kita boleh kaji habis-habis. Jadi kalau yang lemah pun ni, kita taruh dia kat tempat dia. Perlu dicatat, yang tadi itu dalam Sahih Bukhari ya. Perlu dicatat bahawa surat yang ditujukan kepada Heraklius begitu kental dengan nuansa agama, kerana dimulai dengan ucapan kalimah Bismillah, dengan nama Allah. Surat ini secara tegas mengajak penguasa tersebut untuk percaya kepada Islam dan nubuah Muhammad alaihissalam, sekaligus juga mengandung kebijakan, nasihat yang baik dan penghormatan kepada penguasa Romawi, Azim Rom kan, Raja Rom ataupun penguasa Rom, mengingat kedudukannya di mata rakyatnya. Jadi ini hikmah, kerana Rasulullah SAW sangat mendambakan dia, mengharapkan dia masuk Islam. Selain tentang masalah imbalan pahala, kalau kau masuk Islam kau dapat apa? Dua kali ganda pahala. Ini semua boleh ni. Surat tersebut juga menyinggung tentang peringatan dosa. Kalau engkau tak nak, engkau tanggung dosa engkau dan dosa rakyat engkau semua. Jika sampai menghalang-halangi kaumnya masuk Islam. Ini kita ambil bukan fadhail amal lagi. Inilah yang harus kita lakukan bila berdakwah. Jadi kita bila bercakap dengan orang besar, kita gunakan apa ni, kata-kata yang selayaknya. Dan ada kat situ apa tu, membesarkan apa ni, apa ni, bau agamanya kuat. Tak ada mujamalah, tak ada apa namanya, tak ada lebih-lebih lah. Jelas apa yang kita nak sampaikan. Tapi dalam waktu sama dengan hikmah daripada surah apa, sebutkan pahala yang dia dapat dan takutkan dia pula. Tapi orang sekarang tak mahu sebut ni semua. Dia semua nak sebut yang baik, yang lain semua dia tak nak sebut. Pada bab berikutnya, beri pelajaran kepada orang-orang Arab Badui. Period perjanjian damai tidak pernah lepas dari peristiwa-peristiwa hasutan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui. Siapa orang Arab Badui ini? Orang yang tinggal di padang pasir. Mereka dengan kabilah-kabilah sendiri, ada ketua sendiri. Dan mereka pada zaman itu kebanyakannya belum masuk Islam lagi. Dan mereka orang-orang yang keras, kasar, degil. Akan tetapi hal itu tidak sampai mengancam dan mempengaruhi tugas kaum muslimin untuk terus menyebar luaskan dakwah Islam. Yang orang Arab dan mereka tak masuk Islam, jadi mereka ada je nak hasut orang jangan masuk Islam. Antaranya ialah peristiwa-peristiwa berikut, iaitu peperang Zatul Qarab. Perang ini terjadi 3 hari sebelum perang Khaybar, iaitu ketika Abdul Rahman bin Uyainah bin Hasan Al-Fazari menyerang kawanan unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain merampas ternakan tersebut, mereka juga membunuh pengembalanya. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada unta? Unta daripada pemberian orang sebagai zakat. Mereka juga membunuh pengembalanya. Ini memang pemusuhan yang besar. Setelah memberikan peringatan kepada kaum muslimin, Salmah bin Al-Aqwa segera melakukan pengejaran terhadap Abdul Rahman bin Uyainah dan anak buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat dan mendapati Salmah bin Al-Aqwa sudah berhasil merebut kembali unta-unta tersebut dari tangan mereka. Sementara mereka terpaksa lari tunggang langgang. Dan setelah berhenti beberapa waktu di kolam Zulqarat, Rasulullah SAW segera pulang kembali ke Madinah. Jadi ini merupakan riwayat yang sahih. Baik, kisah Ukal dan Uraina. Setelah perang Zulqarat, beberapa tokoh dari kabilah Ukal dan kabilah Uraina datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Ini orang-orang Badui, dia kata nak masuk Islam, datang Madinah. Mereka meminta diizinkan tinggal di sebuah tanah lapang yang subur kerana mereka kurang cocok dengan udara Madinah. Mereka nak tanah lapang, nak pasir sikit. Rasulullah SAW menyediakan sekawanan unta dan seorang pengembala. Jadi persoalannya ada tak kat Madinah, tanah lapang subur pula. Subur maknanya ada tumbuh-tumbuhan. Jawabnya ada, sampai sekarang ada. Agak 15 km gitu daripada Madinah. Tempat dia sejuk sikit. Memang subur lah, macam Malaysia juga. Terperanjat saya tengok ada pokok-pokok apa semua. Rumah itulah tempatnya unta-unta zakat itu dilepaskan kat situ. Dulu macam hutan kat sana. Kalau kita Madinah ni padang pasir ya, kalau ada pun pokok kurma. Baik. Itu tempat yang paling best lah kita katakan kat di Madinah. Rasulullah SAW menyediakan sekawanan unta dan seorang pengembala. Setelah berada di gurun, mereka murtad. Mereka merampas kawanan unta dan membunuh si pengembala. Macam tadi juga. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW segera mengirim pasukan untuk melakukan pengejaran terhadap orang-orang murtad tersebut dan kemudian berhasil ditangkap. Setelah dibawa menghadap Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyuruh untuk memaku mata, yakni mengorek mata, dan memotong tangan mereka. Kemudian dibiarkan di padang pasir atas batu sampai mati. Dan setelah peristiwa itu, beliau melarang mencincang musuh yang sudah tidak berdaya. Ini kisah yang amat masyhur orang ini. Jadi mereka dah masuk Islam, sampai ke Madinah, mereka tak sedap badan dengan cuaca Madinah. Jadi mereka demam. Jadi Nabi SAW kata, okey tak apa, pergi dekat kawasan yang kita sebutkan tadi itu, tempat subuh, angin dia sedap sikit. Dan ubatnya Nabi SAW ada, kata minum susu unta tu campur dengan air kencing unta. Ini mereka dah baik. Dah baik apa mereka buat? Mereka bunuh pengembala tu. Mereka korek mata pengembala tu. Lalu mereka mereka ambil unta tu, mereka lari. Dah dikejar, mereka dibalas. Ini antara dalil bahawa dibolehkan ataupun dalil bahawa orang-orang yang murtad itu dibunuh. Walau bagaimanapun, bagaimana dikatakan di bawah tadi, selepas itu Nabi SAW tetap larang orang mencincang. Bunuh boleh, tapi jangan sampai kita tamsil. Ini mencacatkan badan musuh. Kemudian yang berikutnya, peperangan Zatul Riqah. Para penulis sirah berbeza pendapat tentang bilakah perang Zatul Riqah ini terjadi. Al-Bukhari cenderung bahawa peristiwa tersebut terjadi setelah perang Khaybar, setelah 5 Hijrah. Menurut Ibn Ishaq, peristiwa tersebut terjadi pada 4 tahun selepas perang Bani Nadir dan sebelum perang Khandaq. Menurut Ibn Sa'ad dan Ibn Hibban, peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram tahun ke-5 Hijrah. Jadi pendapat Bukhari disetujui oleh Ibn Sa'ad dan Ibn Hibban. Dan peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram tahun 5 Hijrah. Sementara Abu Mish'ar yakin bahawa perang Zatul Riqah terjadi setelah perang Bani Quraizah dan perang Khandaq. Akan tetapi yang diunggulkan ialah pendapat Al-Bukhari dan Abu Mish'ar kerana Abu Musa Al-Ashari ikut dalam perang ini, sementara dia tiba dari Habsyah langsung setelah peristiwa penaklukan Khaybar. Dan Abu Hurairah juga ikut dalam peperangan ini. Sedangkan dia masuk Islam setelah terjadi peristiwa penaklukan Khaybar, 5 Hijrah. Dan perang ini disebut Perang Zatul Riqah, sama seperti Perang Najd, Perang Bani Muharib dan Perang Sa'labah dari suku Ghatafan. Ini antara hujah-hujah menguatkan tarikhnya Perang Zatul Riqah. antaranya kita lihat sahabat-sahabat yang ikut serta. Kerana kita tahu kan, mereka ni ada, mereka sampai Madinah ni tahun berapa secara tepat. Ini kita boleh tahu lah perang ni berlaku selepas tahun ni, tahun ni. Posisi pasukan kaum muslimin dekat dengan pasukan suku Ghatafan tanpa terjadi pertempuran di antara kedua belah pihak. Jadi mula-mula mereka tak bertempur. Akan tetapi sebahagian pasukan mereka lah yang menakut-nakuti sehingga membuat kaum muslimin melakukan solat khauf di sebuah tempat yang jauh dari Madinah selama 2 hari. Kemudian mereka pulang ke Madinah. Para ulama berbeza pendapat tentang alasan pemberian nama Zatul Riqa' pada perang ini. Menurut Abu Musa, disebut demikian kerana mereka sama membalutkan kain pada kaki mereka setelah khuf yang mereka pakai berlubang. Riqa' itu antara maknanya adalah pembalutan. Setiap 6 orang mendapatkan jatah. Jatah ni harta rampasan 1 ekor unta yang mereka naiki secara bergiliran. Peristiwa-peristiwa tersebut kurang mendapatkan perhatian dari para ahli sejarah kuno kerana kalah popular oleh cerita tentang pengiriman utusan dan surat yang isinya mengajak para raja serta penguasa untuk masuk Islam. Dan peristiwa penaklukan Khaybar itu lebih popular lagi, dan kepergian kaum muslimin ke Mekah untuk melakukan umrah fardhu. Jadi peristiwa Zatul Riqa' ni kurang diceritakan. Tapi antara faedahnya adalah di situlah berlakunya solat khauf. Betapapun keruntuhan Khaybar memberikan peluang luas bagi kaum muslimin untuk menguasai wilayah-wilayah sebelah utara yang berdekatan dengan wilayah Syria. Sebab Khaybar ini dia dah dekat dengan Syria. Khaybar dulu diduduki oleh orang-orang Yahudi. Bila jatuh Khaybar, dah dapat kuasai wilayah-wilayah di atas. Perang Zatul Riqa' yang ditujukan untuk menghadapi suku Ghatafan sebagai kekuatan kedua setelah kaum Yahudi Khaybar, ini memang sudah direncanakan oleh kaum muslimin. Perang ini kemudian disusuli oleh Perang Mu'tah. Akan tetapi keinginan kaum muslimin mengunjungi Kaabah untuk menunaikan umrah qada membuat pengiriman pasukan ke Mu'tah sedikit tertunda. Ini perang dengan orang-orang Arab Badui, orang-orang Ghatafan. Baik, kemudian Umratul Qadha. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah bagaimana yang telah disepakati bersama orang-orang kafir Quraisy dalam salah satu syarat perjanjian damai Hudaibiyah. Boleh tengok lagi. Tahun ini tak boleh buat umrah, semua mesti balik. Tapi tahun depan boleh buat umrah. Jadi mereka pun siap sedia nak pergi umrah tahun depan. Di mana mereka mensyaratkan beliau tidak boleh memasuki Mekah dengan membawa pedang yang terhunus, dan menolak siapa pun dari penduduk Mekah yang ingin bergabung dengan beliau, dan tidak menghalangi siapa pun dari sahabatnya yang ingin terus menetap di Mekah. Antara syarat-syaratnya, Rasulullah SAW memenuhi janji mereka. Setelah tinggal di Mekah selama 3 hari, beliau pun segera pergi meninggalkannya. Jadi Nabi SAW buat umrah, Nabi duduk di Mekah hanya 3 hari. Dan ini antara dalil lah bahawa kalau kita duduk lebih dari 3 hari, maknanya kita bukan musafir lagi, kita dah mukim. Jadi paling lama sekali dah 4 hari, lebih daripada 3 hari lah. Jadi kalau kita nak duduk satu tempat tu lebih daripada 3 hari, kita dah bukan musafir, dah kena sembahyang macam biasa. Tak boleh jamak lagi, tak boleh jamak qasar lagi. Tapi kalau kita tak tahu bila kita nak balik, bila kita nak balik, jadi yang itu kita boleh jamak qasar walaupun sebulan, walaupun lebih daripada itu. Tapi ada orang kata apa ni, janji kita musafir, tak kisahlah. Sampai bila-bila pun kita boleh jamak qasar. Kita dapat visa kerja 2 tahun jamak qasar, tak pergi sembahyang masjid. Kalau dapat visa belajar 4 tahun dia apa ni, jamak qasar, mana boleh. Musa bin Uqbah menuturkan bahawa kaum muslimin membawa senjata yang mereka simpan di luar kota. Ini ada fitnah, kerana khawatir dikhianati oleh orang-orang kafir Quraisy. Jumlah yang ikut melakukan umrah qadha ini mencapai 2,000 orang, belum termasuk kaum wanita dan anak-anak. Jadi apa hukum umrah untuk orang wanita dan anak-anak? Wanita okeylah, tapi kalau anak-anak bawa pergi umrah, kena berarti sahabat-sahabat bawa apa ni? Bawa anak-anak. Kalau tinggalkan siapa nak jaga contohnya lah. Dan walaupun mereka belum mukallaf untuk buat umrah, tapi tetap apa ni? Tetap dapat pahala. Mak dia, bapa dia dapat pahala. Tetapi umrah tu tak kira lah, dia kena buat lagi nanti bila dia dah balik. Cuma permasalahannya, kalau bawa anak, dia kena jaga pantang larang ihram ke tidak? Itu dia. Tapi pakai pampers boleh ke tak boleh? Tak pakai seluar kan? Ha. Macam mana? Kalau tak pakai pampers, ambil lah kain ihram ni. Itu tak ada masalah. Dah belajar? Ha? Boleh. Kalau orang yang sakit saja, kalau dia rasa boleh sambung lagi. Oh, ni kias dengan orang sakit. Tapi budak ni tak sakit. Orang sakit dengan orang tua tak sama. Orang sakit banyak apa? Dia buang air je sentiasa. Budak-budak tak buang air je sentiasa. Cuma dia bila buang, dia tak ada tak apa ni dia. Ha. Itu kan salah sin bau, dia bukan sakit. Sakit dekat sendal. Ah, itulah dia. Adakah itu cukup alasan untuk pakaikan pampers? Maknanya kalau dia buang air, cuci je lah. Ganti kan? Seharusnya begitu kan? Sebab kalau pakai seluar melanggar batang lah ihram, kena dam. Dia tak kena dam, tapi bapak dia kena dam, wali dia kena dam. Ini satu perkara lah juga eh. Ini fatwa saya tadi. Jadi sepatutnya tak boleh pakai pampers. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Hudaibiyah yang tahun lepas tu pun datang juga tahun ni. Menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah, Abdullah bin Rawahah berjalan di depan beliau sambil membaca bait-bait syair. Nah, itu perkara nak dia ambil perhatian, jumlahnya 2000 orang ni kira banyak. 2000 orang ni kira banyak. Kalau Masjidil Haram zaman dulu punya kecil, 2000 dah kira banyak. Kena kali 10 ke kali lebih. Tapi kalau sekarang 2,000 sikit lah. Masjidil Haram dah besar eh. Kemudian Rasulullah SAW bila masuk Makkah, Abdullah bin Rawahah berjalan di depan beliau sambil membaca bait-bait syair. Biarkan orang-orang kafir itu pada jalannya. Hari ini kami pukul kalian dengan wahyu Allah, pukulan yang boleh memenggal kepala dan yang boleh memisahkan seorang dari kekasih. Ini boleh mati. Tapi bukan pakai pedang, pakai apa? Wahyu je. Kaum muslimin melakukan tawaf di Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mempamerkan kekuatan ketika sedang bertawaf. Kerana sebelumnya orang-orang kafir Quraisy menyebarkan bahawa kaum muslimin sedang menderita demam Yathrib. Demam orang Madinah. Memang ada penyakit kat Madinah. Sementara orang-orang Quraisy sudah meninggalkan Mekah dan mengungsi ke Bukit Qu'aiqa'. Qu'aiqa' yang letaknya tidak jauh dari Kaabah. Jadi mereka naik bukit tu apa? Untuk tengok daripada atas orang-orang Islam yang sedang nak buat umrah. mereka memandang dengan kagum kekuatan fizik kaum muslimin yang sedang melakukan tawaf. Sebenarnya ada yang juga demam tu, tapi Nabi SAW suruh apa ni? Suruh lari anak keliling Kaabah itu ketika tawaf sebanyak 3 pusingan yang pertama. Semata-mata nak tunjukkan kepada orang Quraisy bahawa kita ni tak sakit. Apa faedahnya? Ini bukan pasal sejarah lagi ni. Ini bukan fadhail amal lagi. Bahawa disyariatkan kita untuk apa ni? Untuk apa ni, menunjukkan keangkuhan dan kekuatan di hadapan musuh. Itu dia. Setelah lewat 3 hari, orang-orang musyrikin menemui Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka berkata, "Tolong katakan kepada teman agar segera meninggalkan kami kerana batas waktunya sudah habis." Mereka halau, tak boleh kasih chan. Tak boleh kasih lebih daripada 3 hari. Rasulullah bisa ada sekejap betul lah. Rasulullah SAW lalu meninggalkan Mekah dalam peristiwa Umratul Qadha ini. Turunlah firman Allah Ta'ala, "Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq, latadkhulunna al-masjid al-harama insya'allahu aminin, muhallithina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, fa'alima ma lam ta'lamu, faja'ala min duni dhalika fathan qariba." Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, bahawa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan guntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Jadi rupa-rupanya Nabi SAW dapat mimpi bahawa dia akan apa ni, akan buat umrah, dan dalam umrah tu dia akan mencukur rambutnya. Yang ni sahabat-sahabat ada yang mencukur rambut, ada yang menggunting rambutnya. Dia duduk boleh. Di antara hukum yang muncul dalam peristiwa Umratul Qadha ini ialah hukum orang yang berniat umrah lalu dia berpaling dari Kaabah. Menurut majoritas ulama, dia wajib menyembelih haiwan kurban, tetapi tidak wajib mengqadanya. Adakah umrah qada ni wajib ke tak wajib? Jadi itu khilaf ulama. Maknanya kita dah pergi, dah sampai, sekali tiba-tiba kita tak dapat sempurnakan umrah kita atau haji kita lah. Dan kita dibenarkan untuk apa ni? Sembelih haiwan kurban kita lah. Dan kita balik. Wajib tak kita tahun depan qada? Ataupun tak payah? Kalau ikut peristiwa sejarah ni, Nabi SAW qada. Tapi apakah perbuatan Nabi SAW itu menunjukkan dia wajib? Baik, yang masih menjadi pertanyaan ialah, apakah umrah qada? Waktu itu merupakan qada umrah Hudaybiyah yang tidak jadi dilakukan, atau hal itu merupakan pelaksanaan umrah yang baru? Nama je, nama umrah qada. Tapi adakah dia betul-betul qada yang lama punya yang tak jadi, ataupun dia umrah yang baru? Di antara hukum yang terkait dengan masalah persusuan ialah kisah tentang Umarah binti Hamzah bin Abdul Muttalib. Ceritanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah, putri Hamzah yang masih anak-anak itu menyusul beliau. Kalau putri Hamzah, dia siapa dengan Rasulullah SAW? Sepupu lah. Nabi SAW anak saudara Hamzah. Jadi anak Hamzah sepupu Nabi SAW. Jadi Ali mengambilnya. Siapa ambil sepupu ni? Ali. Dan Ali ni pula pun sepupu Rasulullah SAW. Betul tak? Jadi dengan anak Hamzah ni pun sepupu juga. Ali ambil, lalu diserahkan kepada Fatimah selaku bibinya, sebagai makciknya. Akan tetapi hal itu diprotes oleh Zaid bin Harithah yang merasa mempunyai hubungan persaudaraan dengan Hamzah dan Ja'far bin Abu Talib. Mereka tersebut berebut mendapatkan anak itu. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan anak itu untuk makciknya. Beliau bersabda, seorang bibi itu menempati kedudukan ibu. Ini memang hadis yang sahih. kedudukan makcik sebelah mak bibi ni maknanya apa? Adik-beradik mak seluruh perempuan. Dia menempati kedudukan ibu. Soalnya Jaafar itu mempunyai hubungan mahram dengannya. Padahal seseorang tidak boleh menikahi seorang wanita sekaligus dengan bibinya. Jadi ini satu permasalahan yang memang ada dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab nikah. Penting di sini dalam apa tu al-hadana, orang yang paling layak kalau mak dia dah tak ada adalah adik-beradik sebelah mak. Sebab dia sifat-sifat pun sama dengan mak dia. Kan adik-beradik sebelah mak paling dekat. Jadi dalam hal ini didahulukan sebelah mak bukan sebelah bapa. Tapi kalau dalam hal-hal lain nak kahwinkan anak perempuan dan sebagainya, siapa yang paling berhak? Sebelah bapa. Itu lain. Ini semua kalau apa? Kalau semua sama lah, makcik sebelah bapak dengan makcik sebelah mak, kira semua sama. Dari sudut apa ni? Sama lah. Kayanya sama, miskinnya sama. Ataupun kalau saya kaya miskinnya, agamanya semua sama. Tapi kalau lah makcik tu yang sebelah mak itu jahat, mulutnya pun tak betul, apalagi ibadat dia pun tak betul, pakaian dia apa semuanya. Lepas tu yang sebelah bapak, makcik sebelah bapak tu bagus, solehah, kita kasih kepada makcik sebelah mak ke ikut hadis, atau mengkasih kepada sebelah bapak. Jadi yang dalam hal ini nak pakai hadis. Jadi ini dalam keadaan biasa. Dalam keadaan tak biasa kita kena tengok. Jadi menunjukkan bahawa baliknya kepada apa yang lebih bermanfaat untuk anak tersebut. Itu yang betul. Saya rasa mahkamah pun tengok macam itu lah. Wallahualam. Jadi kalau dia kasih pada mak misalnya, walaupun mak ni dah bercerai mak, tapi mak dia jahat, ataupun mak dia tak mampu nak apa ni, nak jaga anak dia, jadi dia kasih kepada bapa yang boleh jaga dan sebagainya. Nenek dia sebelah-sebelah bapa pun. Ini kalau anak tersebut belum mumayyiz atau belum baligh. Kalau dia dah mumayyiz 9 tahun dan sebagainya, kita suruh dia pilih nak ikut bapa ataupun nak ikut mak. Dan kita tak boleh halang apa ni kedua ibu, salah satu daripada ibu bapa tu untuk apa ni, untuk pergi ziarah anak dia, untuk ambil anak dia dan sebagainya, itu tak ada masalah. Sebab itu dia tetap anak sendiri. Ini pembahasan panjang. Quran Mu'tah sambung lagi. Baca. Okay, Perang Mu'tah, kita baca terus satu. Al-Waqidi sendirian ketika menuturkan latar belakang yang menjadi penyebab langsung timbulnya Perang Mu'tah. Jadi baik ini dia katakan dulu daripada siapa? Waqidi. Bukan Waqidi dan lain-lain, Waqidi seorang saja. Kita cuma kenal Waqidi ni siapa. Tapi kita tetap masukkan dia punya cerita kat dalam ni, tentang sebab timbulnya Perang Mu'tah. Bahawa Syarahbil bin Amr Al-Ghassani, ingat Al-Ghassani ni satu kabilah, membunuh Al-Harith, orang-orang Arab Badwi membunuh Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Siapa ni? Sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW menemui penguasa Busra membawa sepucuk surat, padahal para utusan tidak boleh dibunuh. Dan inilah silsilah peperangan yang pertama dengan orang-orang apa ni, Tabuk. Lepas ni nanti sampai pada peperangan Tabuk. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW murka sehingga beliau mengirimkan pasukan ke Mu'tah. Mu'tah ni kawasan dekat Jordan sekarang. Al-Waqidi adalah seorang perawi yang daif, apalagi kalau ia mengetengahkan suatu riwayat secara tunggal. Sebenarnya upaya memerangi kabilah-kabilah Arab yang tinggal di pinggiran Syria bukanlah yang menjadi penyebab langsung timbulnya peristiwa Perang Mu'tah. Sebab betapapun pelaksanaan jihad itu menuntut kaum muslimin untuk terus-menerus berusaha menundukkan kabilah-kabilah Arab dan memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan mengesampingkan penyebab-penyebab langsung. Dengan kata lain, pemerintah-pemerintah kecil Arab Nasrani yang berpihak pada Romawi harus ditundukkan. bukan pasal mereka ada gaduh atau sebagainya. Ini memang antara apa ni? Antara jihad. Di samping itu harus ada langkah cepat untuk bergerak ke sebuah wilayah mendahului pasukan Romawi sebelum mereka melakukan tindakan melawan pemerintahan Islam yang relatif masih muda. Jadi ini ada kena-mengena dengan apa ni? Dengan jihad peperangan. Jadi ada kuasa besar Rom dan Madinah kat sini, dia pun nak kembang kat sana, nanti diorang pun nak masuk sana, jadi kita masuk dulu. Jadi kita perang dulu, kita kawal apa ni? Tawan dulu. Ini kalau kita tak mau ambil apa ni? Riwayat Waqidi. Sepulang dari pelaksanakan Umratul Qadha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat tinggal di Madinah selama beberapa hari dari bulan Zulhijjah dan 4 bulan penuh, yakni bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Dalam bulan Jumadil Awal, yakni 5 bulan lepas tu, beliau memperangkatkan sebanyak 3000 orang pasukan ke Syria. Beliau menunjukkan namanya Syria, tapi zaman dulu dia panggil apa? Syam. Beliau menunjukkan Zaid bin Harithah sebagai panglima perang. Dan kata Nabi SAW, jika Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far bin Abu Talib. Jika Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah ibn Abu Rawaha. Hal ini menunjukkan boleh hukumnya menggantungkan penyerahan kepimpinan dengan syarat dan memberi kekuasaan pada sejumlah panglima secara berurutan. Boleh tak hari ini? Siapa boleh? Okey. Dia kata manager dia ni. Okey, kalau manager dia tak ada, manager dia kau. Kalau manager dia tak ada, boleh tak boleh buat macam tu? Masih dia hidup, dia boleh buat. Tapi dia orang tak boleh, tak suka macam tu. Dia kata, ni raja lepas kau, anak ni, lepas ni, ni. Kalau tak ada ni, orang kata tak boleh. Ini antara dalil yang membolehkan. Dia menunjukkan bahawa dalam Islam itu bukan demokrasi secara mutlak, tak ada. Nabi SAW sebagai pengetua yang apa ni, pemimpin yang paling atas sekali, dia dengan kebijaksanaan dia, dia boleh apa tu menetapkan sesuatu, dia boleh melantikkan siapa. Dan inilah kali pertama langkah penuh perhitungan dan strategi ekstra hati-hati yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus ke tak bagus ni? Kalau dia ni tak ada, ganti panglima ni. Dia tak ada, ganti. Ni bagus ke tak bagus? Bagus. Lagi-lagi dalam peperangan. Sebab bila panglima dah tak ada, biasanya apa? Orang kurang kabut. Siapa nak jadi panglima? Dia ni pula apa ni, tawaduk. Saya tak layak pun semuanya. Ataupun ada yang nak berebut padahal dia tak layak. Jadi, belum apa-apa lagi, Nabi SAW dah lantik lah. Sebenarnya bagus. Dan kita tahu berapanya masalah, berapanya fitnah nak lantik apa ni? Nak lantik ketua ni susah betul. Kadang-kadang dah undi punya undi, undi lagi ya. Jadi beliau sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh pasukan kaum muslimin. Niatkan bahawa musuh yang akan dihadapi sangat kuat sekali. Apalagi mereka juga didukung oleh kabilah-kabilah yang berada di Syria. Yang tu perkara tadi, yang tadi tu tentang siapa yang dipanglima lepas ini daripada ini ni. Ni adalah dalam Sahih Al-Bukhari. Dan daripada Ibn Ishaq ada satu riwayat mursal. Okay, ada riwayat mursal campur dengan Sahih Bukhari. Okeylah, tak ada pasal. Dan ini juga menunjukkan bahawa mungkin Nabi SAW apa ni diberitahu oleh Allah SWT apa yang akan berlaku. Sebab apa yang Nabi SAW cakap tu betul-betul berlaku. Ketika pasukan kaum muslimin tiba di daerah Mu'an, mereka sudah mendengar berita tentang Heraklius yang telah berada di daerah Balqa' dengan membawa kekuatan 100,000 pasukan Romawi. Nabi hantar berapa tadi? 3,000 orang. Diorang dah standby dengan 100,000 pasukan Romawi dan 100,000 orang-orang Nasrani keturunan Arab dari macam-macam suku, dari Lakham, Jazam dan Khuda'ah. Khuda'ah ni ada Bahra, Bili dan Balqin. Dah 200 ribu nak lawan 3 ribu. Selama 2 hari di Mu'an, kaum muslimin bermusyawarah tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Sebagian mereka berpendapat untuk berkirim surat memberitahu kekuatan pihak musuh dengan harapan beliau, yakni Nabi SAW, akan mengirimkan bantuan pasukan tambahan atau mungkin ada yang beliau perintahkan suruh balik ke apa. Ini nak lawan 200 ribu ke main-main? Tahu yang apa ni, tentera Iraq waktu Amerika masuk, dia punya land force 100 ribu. Bukan senang nak makan tu. Kalau diorang tak bom, diorang tak bom lama macam itu, susah dia nak menang. Kalau betul-betul ni, cakap je lah di pulau topik ya. Kalau betul-betul diorang ni fight dekat Desert Storm, betul-betul lama lagi perang tu. So, diorang dah surrender lah. Banyak yang surrender. 100 ribu kekuatan ni, kuat betul. Ini 200 ribu. Okey, kita tengok apa kesudahan ni. Akan tetapi Abdullah bin Rawaha tidak setuju pendapat mereka itu. Tak apa, jangan susah-susahkan Nabi. Dia memberikan semangat kepada para pasukan dengan mengatakan secara menggebu-gebu, wahai semua orang, sesungguhnya apa yang tidak kalian sukai dalam pertempuran ini justru yang selama ini kalian cari, iaitu mati syahid. Kamu kan nak perang ni kerana mati syahid. Kenapa kita nak takut? Kita berperang tidak mengandalkan jumlah pasukan, kekuatan dan banyaknya perlengkapan serta perbekalan. Kita perangi mereka demi agama ini, yang kerananya Allah memuliakan kita. Iman. Sebab kebanyakan kali menang semua bukan pasal ramai, bukan pasal kuat. Itu majulah terus sekalian, kerana kita akan mendapatkan salah satu di antara dua kebaikan, menang baik ataupun mati syahid. Ucapan Abdullah bin Rawaha. Jadi ini kita lihat diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad terus. Tapi kenapa kita taruh kat sini? Tak ada apa-apa kan? Kita melekatkan sejarah cantik kan dia punya itu. Mungkin tak ada pasal. Bukannya kita nak ambil hukum ke apa? Tak ada yang salah kat dalam tu pun. Nah, kita letakkan pada tempatnya. Dan ucapan Abdullah bin Rawaha tersebut benar-benar mampu membangkitkan semangat para pasukan. Pendapat orang-orang yang meragukan kekuatan sendiri seketika melemah. Dengan seketika itu lemah. Zaid bin Harithah mendorong pasukannya bergerak ke wilayah Mu'tah, sebelah timur wilayah Kark. Dia berjalan mengikuti jejak pasukan Romawi. 3,000 ni pergi juga ni. Bertempuran besar-besaran mencatat keberanian 3 orang panglima yang berjiwa heroik sampai akhirnya mereka gugur sebagai syahid. Setelah bertempur dengan gigih, akhirnya Zaid bin Harithah terkena panah pasukan Romawi. Jadi ini adalah panglima pertama, Zaid bin Harith. Dan gugur sebagai syahid. Bendera Islam segera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Setelah menyembelih kuda belangnya, dia terus maju bertempur pantang mundur sambil memegang bendera. Ketika tangan kanannya terputus oleh tepasan pedang pasukan musuh, dia memegang bendera itu dengan tangan kirinya. Dan ketika tangan kirinya juga terputus, dia mengepit bendera itu dengan menggunakan lengan sambil terus bertempur dengan gigih. Sebelum akhirnya dia gugur secara syahid. Giliran Abdullah bin Rawaha yang mengambil alih bendera. Setelah sejenak nampak ragu-ragu, dia maju ke medan laga untuk bertempur habis-habisan sampai gugur secara syahid. Dah 3 dah. Akhirnya bendera diambil oleh Thabit bin Arqam. Di tengah-tengah berkecamuknya pertempuran, dia menyeru kepada kaum muslimin agar memilih seorang panglima. Nabi tak cakap suruh jadikan dia panglima eh? Ha. Tapi dia apa ni? Dia pegang bendera je. Kira interim lah, tengah kelam kabut ni. Jadi dipilih panglima, akhirnya mereka memilih siapa? Khalid ibn Walid. Padahal Khalid ibn Walid ni kan hebat eh, tapi dia tak jadi panglima tau mula-mula. Nabi SAW tak kasih dia. Khalid menyadari posisi pasukannya yang terdesak. Waktu jeda, dia memanfaatkannya untuk mengatur strategi. Jeda ni apa? Tak tahu. Jeda ni petang ke apa? Tak tahu. Lambat. Ataupun tengah reda. Yang penting dia mengatur strategi. Khalid ni pandai. Dia menerapkan pola baru. Pasukan yang semula berada di garis depan dialihkan ke garis belakang dan sebaliknya. Demikian pula pasukan sayap kanan dialihkan ke sayap kiri. Sebab tadi tak menang, kita tukar switch. Dan sebalik. Dengan cara demikian pasukan musuh terkecoh, seakan-akan pihak kaum muslimin mendapatkan tambahan pasukan yang cukup besar. Ni tadi lain orang ni. Ni lain orang ni. Ada reinforcement ke? Sehingga mereka mulai merasa ketakutan. Subhanallah. Pada saat itulah Khalid mengambil langkah untuk mundur secara teratur. Sehingga menurut keterangan beberapa sumber, pasukan yang gugur hanya 13 orang saja. Jadi Khalid bin Walid, dia gustan. Gustan tapi secara teratur. Tak lari hitam pukang, nanti kena kejar teruk eh. Jadi lagam. Sampai balik Madinah. Strategi Khalid bin Walid tersebut dianggap sebagai satu kemenangan yang besar. Cuba bayangkan 3,000 lawan 200,000, 13 orang yang meninggal. Baiklah. Itu kalau 3 tu panglima, 10 orang lah. Kerana dia mampu menekan korban dan kerugian-kerugian lain di pihak pasukannya yang jauh lebih kecil dibandingkan korban luka-luka maupun yang tewas di pihak pasukan Romawi. Sesungguhnya kegigihan kaum muslimin, keberanian mereka yang luar biasa, semangat tinggi mereka itu, semangat tinggi mereka untuk gugur secara syahid, dan kecerdikan Khalid bin Walid dalam mengatur strategi, semua itulah yang membuat mereka meraih pertolongan Allah sehingga selamat dari kehancuran. Pada tubuh Ja'far bin Abu Talib ditemukan lebih dari 70 luka bekas tusukan tombak dan bidikan anak panah. Tapi tetap dipegang apa? Dipegang bendera. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak membuatnya mundur dari pertempuran hingga nafas yang terakhir. 9 pedang patah oleh tangan Khalid bin Walid. Salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika dengan bercucuran air mata beliau memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya tentang 3 orang panglima Islam yang gugur dalam pertempuran Mu'tah ini, padahal belum ada kurier. Tak ada postman yang melaporkan khabar buruk itu kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dapat berita dah kat Madinah. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memberitahukan kepada mereka tentang bendera Islam yang akhirnya diserahkan pada Khalid. Soalan Nabi SAW dapat apa ni? Ataupun ada kat sana? Live. Lalu beliau meramalkan hal itu sebagai tanda kemenangan pasukan kaum muslimin. Jadi Nabi SAW sifatkan apa? Perbuatan Khalid itu sebenarnya kemenangan. Boleh tak kita cabut lari daripada medan pertempuran? Asalnya tak boleh antara 7 dosa besar. Tetapi kalau kita apa ni, dah terlebih daripada dia punya kota tu. Di kota dia mula-mula apa? 1 lawan 10. Lepas tu 1 lawan 2. Ini dah tentu lebih sangat ni. Dia memang ada excuse untuk apa ni, untuk lari. Baik, yang dimaksud kemenangan dalam hadis sahih ini boleh merupakan strategi dan pola baru yang diterapkan oleh Khalid, dan juga boleh merupakan keberhasilan pasukan kaum muslimin yang membuat pasukan Romawi menderita kerugian yang cukup signifikan walaupun pasukan mereka jauh lebih unggul dalam hal kuantitas. Walaupun mundur secara teratur yang dilakukan oleh Khalid bin Walid tersebut dianggap sebagai satu keberhasilan, tetapi di Madinah pasukan kaum muslimin dalam perang Mu'tah ini diprotes, dikritik terutama oleh anak-anak muda sebagai pecundang, yang ini lari. Orang-orang Al-Farrarun, mereka marah. Sambil menaburkan pasir, mereka berteriak, "Hai para pengecut, kenapa kalian melarikan diri dari perang di jalan Allah?" Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, mempertahankan mereka. Mereka bukan melarikan diri, insyaAllah mereka akan kembali. Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan para syuhada perang Mu'tah di sisi Allah dengan sabdanya, mereka tidak senang berada di tengah-tengah kita. Hal itu disebabkan mereka sedang memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah di syurga. Putera-putera Ja'far bin Abu Talib dipanggil oleh Rasulullah SAW. Setelah menghiburkan mereka, beliau lalu menyuruh mereka untuk mencukur rambut, kemudian mendoakan mereka. Selanjutnya beliau bersabda kepada ibu mereka yang masih nampak sangat berduka, jangan khawatir anak-anak ini akan terlantar, akulah wali mereka di dunia dan akhirat. Nabi SAW kata, akulah wali mereka, aku akan jaga mereka, anak yatim kan, aku akan jaga mereka di dunia dan di akhirat. Kita ada kelebihan untuk ahli bait. Sesungguhnya kaum muslimin berhasil menimba banyak pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga dari pertemuan mereka yang pertama. Yang pertama dengan pasukan Romawi untuk kepentingan gerakan-gerakan jihad di masa mendatang. Mereka sekarang dah tahu kekuatan pasukan Romawi, jumlah pasukan mereka, strategi perang, rencana-rencana dan karakter medan yang mereka jadikan sebagai ajang pertempuran. Jadi ada tiga peperangan ni. Bermula dengan kisah apa ni? Apa tu, kalau ikut kisah Waqidi, utusan Nabi SAW dibunuh oleh orang Ghassasinah. Jadi yang pertama yang ini, peperangan Mu'tah. Kedua, peperangan Zatu Salasir. Dan terakhir apa? Peperangan Tabuk. Ada apa soalan? Rambut tak ada signifikan apa-apa. Tak ada, bawah tu dia kata Musnad Ahmad dengan isnad yang sahih. Nak cari hukum, nak tanya ulama tak, tak nampak lah sini. Antara kitab-kitab hadis ni banyak belum syarah lagi sebenarnya. Yang syarah, yang disyarahkan sebenarnya sikit aja, 6-7 Kutubu Sita dengan Muwatta' Imam Malik. Kita ada banyak lagi, berpuluh-puluh kitab lagi. Kitab-kitab hadis ni tak syarah sikit pun Sunan apa ni, saya Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Sunan lain musnad lagi, banyak musnad lagi. Sunan bin Abdul Razak, Sunan Abdul Razak dan lain. Belum syarah lagi. Dah beratus tahun, ribu tahun, ratusan tahun masih belum syarah lagi. Memang ada, saya dengar satu seminar perlunya usaha untuk apa ni, syarahkan kitab-kitab hadis yang lain. Ni kat sana pun belum. Kita kat Singapura, Bukhari Muslim tak habis lagi. Yang kata Bukhari Muslim besar-besar belum maram, semua salam tak ada habis. Dia tu sahaja ilmu belum. Syarah apa ni? Tak kita pergi. Apa kita buat kalau kita jumpa macam ni? Kita tak tahu apa ulama cakap, tawakuf je. Kita bukan semua benda kita mesti nak kena tahu kan. Tak tahu, diam je sudah. Kan nak jadikan sunnah kalau bapa meninggal dunia anak kena cukur rambut. Nak tahu kenapa? Oh, banyak sahabat-sahabat meninggal dunia tinggalkan anak yatim. Tak pernah kita jumpa dia. Nabi SAW suruh orang cukur rambut kalau nak jadikan dalil. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.